السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini masih tentang kitab Al-Fadha'il, yaitu sebuah pembahasan yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih pada seputar pembahasan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, setelah kita sebelumnya membahas tentang zakat dan yang berkaitan dengan zakat. Dan insyaAllah ta'ala kita melanjutkan pembahasan kita bab tentang bab wujubi shaumi Ramadan, bab tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wa anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannati. Barang siapa yang menginfakkan satu pasang kebaikan di jalan Allah, tidak ada dua kebaikan yang dilakukannya, barang siapa menginfakkan dua hal ini, maka nudiya min abwabil jannah, akan dipanggil, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Tidak hanya satu pintu, tetapi dipanggil dari beberapa pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholah. Maka barang siapa yang dia adalah orang yang benar-benar tekun, rajin dalam sholat, yakni baik sholat wajib maupun sholat sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat, min babis sholah. Faman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Dan barang siapa yang dia dipanggil, barang siapa yang dia tergolong orang-orang yang selalu berjihad di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Dan barang siapa yang dia adalah orang yang termasuk orang yang banyak berpuasa, maka akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqati du'iya min babis shadaqah. Dan barang siapa yang dia termasuk orang yang banyak bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya setelah mendengar sabda Nabi tersebut, maka beliau berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi aku jadikan yakni ayah dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah, tebusan bagimu ya Rasulullah. Ma ala man du'ya min tilkal abwabi min daruratin, yakni apakah mungkin seorang dipanggil dari pintu-pintu itu, tidak hanya dari satu pintu, yakni dari pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa dan yang lainnya. Ini pertanyaan Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Qala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar salah satu di antara mereka, yakni yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang melakukan amal-amal kebaikan dengan bermacam-macam bentuk. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, yaitu Allah menjadikan banyak pintu-pintu kebaikan yang itu merupakan cabang-cabang dari iman. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 60 atau lebih dari 70 cabang. Afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu dari cabang-cabang iman. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal-amal kebaikan yang banyak jumlahnya. Makanya Islam tidak perlu tambahan-tambahan. Bid'ah-bid'ah dalam Islam tidak diperlukan. Mengapa demikian? Karena ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sangat banyak jumlahnya. Seandainya seorang hamba ingin berbuat, melakukan semua sunnah-sunnah itu atau amal-amal kebaikan itu, maka mereka tidak akan mampu. Nah, oleh karena itu, macam-macam amal-amal ibadah ini, ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, mustahab. Yang wajib adalah apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita. Seperti bertauhid, ya, salat, zakat, puasa di bulan Ramadan, ibadah haji, ya, ini yang menjadi arkanul Islam, yang merupakan rukun-rukun Islam. Hukumnya adalah wajib. Ya, kemudian tentang haji dan zakat itu bagi yang punya harta, yang punya kemampuan. Kemudian amalan-amalan yang sunnah, yakni amalan-amalan yang anjuran, ya, sedekah yang bersifat sukarela, puasa sunnah, membaca Al-Quran, kemudian berzikir, ya, silaturahmi, birrul walidain, berbuat bakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Demikian banyaknya amal-amal kebaikan yang dia merupakan cabang-cabang dari iman. Ya. Nah, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu-pintu kebaikan yang pernah dilakukan di dunia itu. Subhanallah. Ini tentu mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ya, untuk memperbanyak macamnya, ya. Dan ini juga salah satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla Terkadang ada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, dia mampu berpuasa sunnah, puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Tapi ada orang juga yang tidak sanggup karena satu dan lain hal, maka dia mengambil puasa Senin dan Kamis misalnya. Ya, ada juga yang mungkin tidak sanggup sehingga dia mengambil puasa setiap bulan 3 hari dan seterusnya. Ya. Kemudian ada orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia misalnya sholat di malam hari, tekun dan rajin sholat tahajud, sholat di malam hari. Ya, meskipun mungkin dia tidak berpuasa, tapi dia lebih banyak bangun di malam hari untuk sholat, untuk membaca Al-Quran. Ya, ada orang yang juga Allah berikan dia pintu kebaikan, dia memperbanyak sedekah. Mungkin dia tidak berpuasa sunnah, dia tidak sholat di malam hari, tetapi dia dia memberi sedekah dan seterusnya. Jadi Allah Azza wa Jalla ya memberikan kepada hamba-hambanya yang beriman yaitu berbagai macam pintu kebaikan. Nah, ada di antara manusia yang mengerjakan jenis-jenis amal-amal kebaikan itu, makanya kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau dia itu ahli berpuasa dipanggil dari pintu berpuasa Babur Rayyan. Kalau dia seorang ahli sedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Kalau dia seorang ahli sholat, maka dia dipanggil dari pintu sholat, dan seterusnya. Kalau dia seorang ahli jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Nah, mendengar ini, Abu Bakar bertanya, radhiyallahu anhu, apakah ada orang, atau di antara hamba-hamba Allah, yang dipanggil dari berbagai macam pintu? Karena dia mengamalkan amal-amal kebaikan yang banyak jenisnya. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan saya berharap kamu, wahai Abu Bakar, termasuk salah satu di antara orang-orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Bahwa Allah menjadikan syariat agamanya syariat yang terbaik, yang termulia, dan penuh dengan amal-amal kebajikan. Ya. Yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak perlu membuat lagi ibadah-ibadah baru, ya, dan rekayasa-rekayasa hawa nafsu, ya. Karena ini akan tertolak sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amal, amal ini dianggap ibadah olehnya. Ya, atau dia membuat satu amal ibadah yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka amalnya tertolak. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita belajar tentang Islam. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cukup bagi kita. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah dan jangan kamu mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini, karena sudah cukup bagi kalian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, seorang sahabat yang mulia, yang mana dia dipanggil dari pintu-pintu surga yang banyak. Ya, radhiyallahu an. Ini berdasarkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Shadiqul Masduq. Seorang yang jujur, yang dipercaya ucapan dan omongannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang hendaknya tatkala dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi hidayah ya untuk melakukan amal kebaikan, entah itu satu macam, dua macam, tiga macam, maka masuklah dari pintu-pintu kebaikan itu. Ya. Semoga dipanggil dari pintu-pintu surga dan berbagai macam jenis amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya. Dan kita memperbanyak amal dan jenis-jenisnya amal-amal soleh itu, tentu ya kita karena tidak mengetahui di antara amal-amal kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba berupaya untuk dia memperbanyak amal kebaikan, ya, dan semua itu dilakukan hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mukhlis percuma, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama dia tidak ikhlas dari hatinya, dia melakukan bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya, karena selain Allah, entah itu harta, entah itu pujian dari manusia, atau yang lainnya, dari perkara-perkara duniawi, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita betul-betul memperhatikan, masalah keikhlasan. Ya. Orang yang tidak ikhlas, tidak berkah ilmunya. Orang yang tidak ikhlas, tidak akan berkah ilmunya, dan tidak diterima amalnya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, keikhlasan di sini adalah satu kewajiban. Misi Allah ketika mengutus para rasul adalah untuk keikhlasan, agar para hamba-hamba Allah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengucapkan. Dan tentu ini pernyataan ini juga untuk kita semuanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Lam di sini lillah, lam untuk takhsis, untuk mengkhususkan. Jadi betul-betul seorang ibadah, salatnya, ibadahnya, dan berbagai macam ibadah, salah satunya adalah berkorban di hari Idul Adha misalnya, kemudian juga hidupnya dan matinya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, sekarang coba kita ini introspeksi diri kita. Saya tidak mengatakan pada siapa-siapa, termasuk diri saya. Semua. Coba kita renungkan dari yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-An'am ayat 162-163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya hidupku, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Coba kita introspeksi diri kita. Allah menyebutkan empat hal. Salat, ibadah, hidup, dan mati. Semua ini untuk Allah. Kita ambil satu. Salat ini. Yang kita lakukan setiap hari. Ya, sudahkah kita benar-benar sholat karena Allah Subhanahu wa taala? Inna sholati lillah. Sudahkah sholat kita betul-betul untuk Allah dan karena Allah, atau ada faktor yang lain? Kemudian pula ibadah-ibadah yang lainnya, ya, ibadah-ibadah yang lainnya, sudahkah kita lakukan benar-benar karena Allah? Ataukah ada niat-niat yang lain di balik itu? Demikian pula hidup kita dan mati kita. Nah, ini semua untuk introspeksi diri. Agar kita betul-betul ikhlas pada Allah Ta'ala. Termasuk dakwah. Menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudahkah kita lakukan karena Allah? Ataukah supaya dipuji oleh manusia? Supaya dihormati oleh manusia, dihormati oleh murid-murid, ya, atau untuk mendapatkan harta, atau pujian dari manusia, atau dunia dan yang lainnya, na'udzubillah. Semua ini sebagai bahan introspeksi dari firman Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. sungguhnya hidupku, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan karena itulah aku diperintahkan. Jadi Allah perintahkan aku untuk demikian, bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Tapi murni untuk Allah. Sehingga kita bisa memperbaiki amal-amal kita. Memperbaiki terutama niat-niat kita. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, syirkun niyyah wal iradah, salah satu jenis kesyirikan adalah syirik dalam niat dan kehendak, keinginan. Kata beliau rahimahullah, syirkun niyyah wal iradah, kesyirikan dalam niat dan kehendak, ini ibarat bahrun la sahila lahu, ibarat lautan yang tidak bertepi. Ya. Ibarat lautan yang tidak bertepi. Maka semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam beramal. Ikhlas ini mudah diucapkan, mudah diceramahi, ya, tapi tidak gampang untuk dilakukan. Kecuali orang-orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang para malaikat penjaga pintu surga. Jadi pintu-pintu surga itu dijaga oleh para malaikat. Ya. Makanya mereka memanggil fulan dari ahli sedekah, dipanggil oleh para malaikat dari pintu sedekah. Fulan ahli salat, dipanggil oleh para malaikat penjaga surga dari pintu salat. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada para malaikat, dan mereka adalah taat pada Allah Ta'ala. Semua perintahnya dikerjakan oleh para malaikat. Mereka di pintu-pintu surga memanggil hamba-hamba Allah yang melakukan amal soleh, beriman kepada Allah Ta'ala, dan melakukan amal-amal kebaikan. Mereka dipanggil dari pintu-pintu surga oleh para malaikat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan yang disebutkan atau amal-amal yang disebutkan dalam hadis ini yang tidak menafikan yang lainnya. Sebutkan di sini ada salat, puasa, jihad, sedekah. Tapi juga ini tidak menjadi batasan. Tapi masih banyak amal-amal kebaikan yang lainnya yang juga menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang diberi nama dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamah. Pintu ar-rayyan ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di hari kiamat kelak. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk melalui pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Yuqal aina as-sha'imun. Jadi para malaikat bertanya, mana orang-orang yang berpuasa itu? Aina as-sha'imun? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaquluna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Lalu para malaikat mengatakan, tidak boleh ada yang masuk melalui pintu ini kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhulu ughliqa. Kalau mereka orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk dari pintu itu, maka pintu itu pun ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun, maka tiada seorang pun yang masuk dari pintu tersebut. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki keutamaan yang besar, ya, pintunya khusus, ya, tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang selain para shaimun, selain orang-orang yang berpuasa, ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pintu-pintu surga yang banyak, ya, yang mana seorang yang masuk dari pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, yaitu pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa, kalau mereka masuk ke dalam dan mereka minum dari air sungai atau minuman surga, maka mereka tidak akan haus selamanya, ya, tidak akan haus selamanya. Puasa hendaknya juga diniati karena Allah. Karena kadang-kadang ada orang berpuasa itu sekedar saja, dia mungkin kurang niatnya. Bahkan ada yang berpuasa untuk menurunkan berat badan. Ini jelas bukan karena Allah. Maka jangan berpuasa hanya untuk menurunkan berat badan. Kasihan. Ya. Itu nanti yang diterima hanya laparnya. Yang diperoleh hanyalah lapar dan dahaga. Karena niatnya hanya untuk menurunkan berat badan. Itu pun kalau berat badannya turun. Ya kalau tidak. Ya. Maka nol, ya, kecuali lapar dan haus yang diterimanya. Dan oleh itu ikhlaskan dalam berniat atau dalam berpuasa betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang ingin agar dia dimasukkan dari pintu Ar-Rayyan, ya, maka dia banyak berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah sallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, ya, satu hari di jalan Allah, "illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nar." Melainkan Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka dengan sebab puasa tersebut. Allah jauhkan dia dari api neraka. Sab'ina khurifan, sejarak 70 tahun. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang puasa sunnah. Anjuran untuk berpuasa sunnah. Dan puasa ini betul-betul diikhlaskan karena Allah. Ya. Betul-betul dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Maka dari itu para ulama menyebutkan misalnya ada peperangan jihad fi sabilillah. Ya. Kemudian ada orang berpuasa, dia mengumpulkan antara dua, keutamaan jihad fi sabilillah dan keutamaan berpuasa. Ya, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Taala dari api neraka sejauh 80 tahun perjalanan. Nah, ini keutamaan orang berpuasa di jalan Allah, karena disebutnya di sini. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari, puasa sunnah, di jalan Allah. Ya. Melainkan akan jauhkan wajahnya dari api neraka, ya, sejarak perjalanan 70 tahun. Jadi ini menunjukkan keutamaan, ya, puasa sunnah, apalagi di saat-saat yang genting, ketika terjadi peperangan, ya, seorang mengumpulkan dua keutamaan. Keutamaan berjihad di jalan Allah dan keutamaan berpuasa. Maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman ya kepada Allah, dan dia mengharapkan ihtisaban, mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi," niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, dan sering kita dengar hadis ini dalam ceramah-ceramah ya, dalam khutbah-khutbah Jumat, apalagi di saat bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa karena iman kepada Allah, dan menunjukkan keutamaan puasa Ramadan yang dia merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu, dirantai ya, dibelenggu atau dirantai ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu dari keutamaan bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka. Ya. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan para syaitan diikat atau dibelenggu. Jadi salah satu rahmat Allah Azza wa Jalla kepada umat ini, yaitu Allah menolong mereka dalam beribadah pada Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Ya. Dengan mengikat, membelenggu para syaitan. Kalau ada mungkin yang bertanya, kita masih menjumpai di bulan Ramadan tidak sedikit orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat. Ya. Sementara dikatakan bahwa syaitan dibelenggu, tetapi kok masih banyak orang-orang berbuat maksiat? Jawabannya adalah karena dalam diri manusia itu ada hawa nafsu. Ya. Ada hawa nafsu. Dan ada orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, ada orang yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang kebiasaan-kebiasaan maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan karena sudah terbiasa sebelumnya. Sudah terbiasa sebelumnya. Sebelum Ramadan sudah terbiasa berbuat maksiat. Maka ini terbawa sampai Ramadan. Karena lemahnya iman. Ya. Dianggap ya, yang biasa. Ya, karena iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Ya. Iman itu berkurang disebabkan karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Lah, kalau seorang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, ya, maka dia akan anggap itu suatu hal yang biasa. Sehingga dia pun lakukan entah di Ramadan, entah di luar Ramadan, ataupun di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Ya, maka kalaupun ada kemaksiatan, kemungkaran yang kita lihat, kita dapati di bulan Ramadan, salah satu sebabnya adalah karena orang yang melakukannya itu mengikuti hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Baik. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena sebab melihat hilal bulan Ramadan. Ru'yah itu melihat dengan mata kepala. Berpuasalah karena melihat hilal, hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah ya, karena juga, karena melihat hilal Syawal. Jadi kalau hilal Ramadan sudah kelihatan, maka wajib berpuasa. Kalau hilal Syawal sudah kelihatan, wajib Idul Fitri berbuka. Fa in ghabiya alaikum, ya, dalam satu riwayat, fa in ghumma alaikum, kalau hilal itu tertutup, tidak kelihatan pada kalian, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ketika dilihat pada pada tanggal 29 Sya'ban ada hilal, orang-orang pada melihat hilal. Kalau pada tanggal 29 Sya'ban ketika dilihat hilal itu ternyata tidak muncul, tidak kelihatan, maka bulan Sya'ban yang tadinya 29 hari disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, kalau sudah 30 hari bulan Sya'ban, baru kemudian maka hari berikutnya adalah bulan Ramadan. Jadi bulan-bulan Qomariyah itu maksimal 30 hari. Ya. Maksimal 30 hari. Sedikitnya adalah 29 hari. Ya. Itu bulan-bulan Qomariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dan seterusnya. Itu jumlahnya, kalau tidak 30, 29. Kata Nabi alaihissalam, asyharu hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Satu bulan itu, beliau tiga kali mengatakan, hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Arti 30. Kemudian beliau ucapkan lagi, satu bulan itu hakadha, wa hakadha, wa hakadha. Beliau melipat satu jarinya, berarti 29. Nah, antara 29 atau 30 hari. Itu bulan-bulan Qomariyah. Adapun perputaran matahari, itu bisa jadi satu bulan itu 31 hari. Makanya kita melihat ya, di bulan-bulan perputaran matahari ada bulan-bulan tertentu yang 31 hari. Januari 31 hari. Februari kadang-kadang 28, kadang 29. Ya. Maret 31 hari. April 30 hari. Mei 31 hari dan seterusnya. Itu perputaran matahari. Kalau perputaran bulan, maka jumlah harinya antara dua, yaitu 29 atau 30. Tidak ada 31 hari dan tidak ada pula 28 hari. Ya, itu perputaran bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan dan berbukalah karena melihat hilal bulan Syawal. Fa in ghabiya alaikum, kalau tertutup pada kalian, yani tidak kelihatan hilal itu, fa akmilu iddat Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu al-Bukhari, yang baru kita dengar tadi adalah redaksi dari Imam Bukhari, dari Sahih Bukhari. Wa fi riwayati Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, fa in ghumma alaikum, Fasumu thalathina yawman. Kalau bulan, kalau hilal bulan Syawal itu tertutup, kalau hilal yani bulan sabit, bulan Syawal itu tidak kelihatan, fasumu thalathina yawman, maka puasalah 30 hari. Dan jadi lengkapilah Ramadan itu menjadi 30 hari. Nah ini adalah merupakan hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa itu berkaitan dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal. Kalau sudah dilihat hilalnya, puasa. Kalau tidak kelihatan, ya, tidak berpuasa. Tapi disempurnakan bilangan bulan Syaban dengan menjadi 30 hari. Demikian pula Idul Fitri, ya juga dengan melihat hilal. Ya, dengan melihat hilal. Maka apa yang dilakukan ya, oleh sebagian kaum muslimin, yaitu berpuasa adalah dengan melihat hilal, itu yang tepat, dan hisab itu untuk membantu melihat hilal. Ya, untuk membantu melihat hilal yang muncul. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, itu tentang keutamaan atau bab tentang kewajiban puasa di bulan Ramadhan. Kemudian bab yang berikutnya, babul judi wa fi'lil ma'ruf wal ikhtar minal khairi fi syahri Ramadhan wa ziyada min dalika fil ashril awakhir minhu. Bab tentang dianjurkannya kita untuk betul-betul dermawan, ya, berbuat kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Ya, lebih dari itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan, memperbanyak sedekah, memperbanyak yakni amal-amal kebaikan. Jadi di antara hikmah dari anjuran ini, tidak ada saat-saat ya Allah Ta'ala itu memilih apa yang Allah kehendaki. Ada bulan-bulan yang mulia, saat-saat yang mulia, yang mana pahala dilipat gandakan, tidak sama dengan di waktu lainnya. Nah ini kita diperintahkan untuk manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini Ramadan, ini musim, ya, musim panen pahala bagi orang-orang yang mukhlis, bagi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, yang mendapatkan banyak pahala. Ya. Dan Ramadan itu setahun sekali, tidak setiap saat. Maka kesempatan-kesempatan yang baik hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan menyia-nyiakannya. Ya. Contoh yang lain, ada saat-saat yang doa kita dikabulkan. Ya. Doa itu setiap saat boleh saja. Seorang muslim berdoa pada Allah Ta'ala pada setiap saat, kapan saja itu boleh. Tapi ada saat-saat yang mana doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya di akhir malam, ketika seorang sholat, ya, sholat tahajud. Ada juga misalnya waktu yang makbul, diterimanya doa seorang, dikabulkan doa seorang, pada sore hari di hari Jumat, ya, setelah asar, sampai matahari terbit. Ini saat-saat yang makbul. Nah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan banyak waktu-waktu yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala permohonan seorang hamba, itu banyak. Di antaranya ketika sedang sujud, ketika duduk tasyahud sebelum salam, kemudian antara adzan dan iqamah. Manfaatkan itu berdoa. Karena itu saat-saat dikabulkannya permohonan seorang hamba. Nah, demikian pula dalam amal-amal ibadah, ada waktu-waktu yang Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang beribadah pada saat itu. Contohnya adalah di bulan Ramadan. Contohnya adalah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama lah yang mana ibadah seorang hamba itu, ya, amal soleh seorang hamba sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang lebih dari itu. Hari-hari yang mana amal soleh sangat dicintai dan disukai oleh Allah Ta'ala adalah di hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada pada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dari bulan-bulan Qamariyah. Ya. Bulan depan Hijjah bulan 12. Muharram bulan pertama dari bulan-bulan Qamariyah. Nah, itu contoh amalan-amalan yang Allah melipat gandakan pahalanya ya pada saat-saat tertentu, di antaranya di bulan Ramadan. Kemudian hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, beliau berkata, "Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala." Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang lebih dermawan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan." Dan kedermawanan beliau itu, ya, lebih tampak lagi di bulan Ramadan. "Hina yalqahu Jibril." Ketika beliau bertemu dengan Jibril. "Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan." Dan adalah Jibril setiap malam di bulan Ramadan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fayudarisul Quran." Ya, untuk ya membaca Al-Qur'an. Ya. "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah." Maka kata Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah sallam ketika bertemu dengan Jibril, beliau adalah orang yang sangat dermawan, ya, dalam berbuat kebaikan, ya, melebihi angin yang kencang. Ya, ini menunjukkan bagaimana semangatnya Nabi Sallam dalam berbuat baik dan dalam memberikan kepada para hamba Allah, ya, para kaum mukminin. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, sangat memberi. Di bulan Ramadan itu lebih utama, lebih lagi. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang kedermawanan Nabi alaihissalam, ya, apalagi di bulan Ramadan, di musim ketaatan, bulan penuh ketaatan dan amal-amal kebaikan. Maka beliau adalah orang-orang yang termasuk, ya, yang sangat memanfaatkan bulan Ramadan yang sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Ya. Maka tidak ada yang lebih dermawan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang turunnya Jibril menemui Nabi Alaihissalam pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Ya. Karena bulan Ramadan, bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Maka Jibril turun setiap malam di bulan Ramadan untuk mudarasatul Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan seksama bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang seorang hamba yang dia diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, yang mempunyai kemauan yang keras karena taufik Allah, terutama di saat-saat yang di sana karunia Allah, pahala, ganjaran dari Allah Ta'ala besar. Maka dia betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan kedermawanan itu pada hakikatnya dianjurkan tidak hanya di bulan Ramadan. Kapan saja seorang punya sesuatu yang bisa dia dermakan, dia berikan, maka berikanlah, sedekahkanlah. Ya. Dan Nabi kita adalah contoh terbaik dalam masalah ini. Ya, dalam semua masalah yang mulia, yang baik, Nabi alaihi salatu wasalam adalah uswah hasanah, contoh teladan. Kemudian dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi salah satu dasar dalil yang menunjukkan kita dianjurkan untuk yakni betul-betul yakni membaca Al-Quran di bulan Ramadan, memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, ya karena hadis ini. Bahwa Jibril turun kepada Nabi alaihissalatu wassalam pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quranul Karim bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu dalil tentang dianjurkannya memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mizar. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kalau masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan, dan beliau membangunkan keluarganya, artinya supaya ikut beribadah. Wasyaddal mizar, dan beliau mengencangkan pinggangnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama ada dua makna. Makna pertama, kesungguhan beliau dalam beribadah pada Allah pada 10 malam terakhir, pada 10 hari terakhir Ramadan. Yang kedua, yaitu yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang beliau, artinya beliau tidak mengumpuli istri beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena menyibukkan diri dengan ibadah pada Allah Ta'ala, termasuk dalam hal ini adalah i'tikaf. Termasuk i'tikaf. Nah, masyarakat muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini tentang pembahasan berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan juga keutamaan-keutamaan puasa dan yang lainnya. Insyaallah ta'ala, pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya. An-nahyu an taqaddumi Ramadan bisaumin ba'da nihi Syaban illa liman wasalahu bima qablahu aw wafaqa ibadatan lahu yan kana adatahu saum al-itsnain wal khamis fa wafaqahu. Nanti kita akan bahas tentang puasa di bulan Syaban. Apa hukumnya? Ya. Kalau orang yang terbiasa berpuasa di bulan Syaban, terbiasa berpuasa Senin Kamis misalnya, maka dia tetap dianjurkan meskipun sampai bulan Syaban, sampai melewati setengah bulan Syaban, ya, setengah kedua, silakan dia lakukan. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Aku lu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami kembalikan kepada Abu Rahman yang akan melanjutkan kajian ini dengan sesi yang berikutnya. Aku lu qouli hadza wallahu taala a'lam wa jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab ini. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, pertanyaan pertama kita akan angkat dari hamba Allah di Cimahi. Mau bertanya terkait dengan saum di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Ustaz. Apakah ada keterangannya, Ustaz? Dan disambung pertanyaan yang lainnya, apakah keutamaan puasa sunnah juga memiliki keutamaan seperti puasa Ramadan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Pertama dari bulan Zulhijjah, kita dianjurkan untuk berpuasa. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa beliau Nabi SAW berpuasa ini 9 hari. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Nasa'i. Sebagian ulama mengatakan yakni ibadah-ibadah yang lainnya boleh berpuasa ya Senin Kamis di tanggal-tanggal tersebut, atau juga minimal sehari sebelum Idul Adha, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya kita coba angkat dari line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum, Radio Roja. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, siapa di mana, Ibu? Saya Ibu Sri. Di mana, Ibu Sri? Saya dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Baik, silakan. Gini Pak, Pak Ustad, saya ada diberitahukan oleh teman-teman juga dengar dari ceramah, bukan ini tausiah, tapi dari WhatsApp gitu ya, dari grup ya, Pak Ustad, bahwa katanya kalau kita ingin lancar rezekinya, kita harus, maksudnya di rumah itu jangan sampai buang sampah, pokoknya sampah rumah tangga gitu ya, jangan sampai terlambat melebihi jam 5 sore, nanti insya Allah rezekinya lancar. Apa itu ada hadisnya apa enggak ya, maksudnya saya aja sering buang sampah malam-malam Pak Ustadz, karena kan misalnya maghrib baru pulang, pada pulang kerja setelah maghrib baru makan, nah sampahnya kalau di dalam rumah kan nggak enak dipandang, jadi kita buang sampah lebih dari maghrib itu udah sering banget. Nah ini bagaimana, apakah ini tausiah ini yang kita dengar bahwa jangan sampai lebih dari jam 5 sore ini benar-benar ada contohnya dari Nabi apa enggak? Kalau emang benar-benar ada contohnya dari Nabi, saya nggak berani lagi deh buang sampah lebih dari jam 5 sore, saya tahan sampai besok pagi lagi. Tolong Pak Ustadz penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Dan yang ditanyakan tadi, memang kalau kita mengikuti tentang omongan-omongan manusia, bahkan mungkin apa yang kita dapati dari mungkin ayah-ayah kita dahulu, dari orang tua dahulu, ya hal-hal seperti ini banyak. Ya. Dan tentu apa yang ditanyakan tadi oleh ibu yang bertanya itu tidak benar sama sekali. Apa hubungannya antara rezeki dan buang sampah? Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai dalil. Kemudian juga Nabi sallallahu diutus oleh Allah taala dan keterangan-keterangan sebagai dalil bagi kita. Selain itu juga kita diberikan oleh Allah taala akal yang sehat untuk berpikir. Ya. Untuk berpikir. Nah, oleh karena itu bahwa ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan seperti tidak boleh membuang sampah melebihi jam 5 sore kalau supaya rezekinya lebih lancar, lebih banyak, ini adalah khurafat, hal-hal yang tentu tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada dasarnya sama sekali. Nah, oleh karena itu ya, perlu kita ini betul-betul mencermati ya, dari apa yang kita dapati dari omongan-omongan manusia. Ada juga yang mengatakan ya, apabila ada kupu-kupu masuk di rumah itu tanda akan ada tamu ya, dan yang lainnya dari ucapan-ucapan orang tua-orang tua dahulu ya. Nah, ini semua wallahu a'lam, hal-hal yang seperti itu tidak ada dasarnya. Ya, rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk mencari rezeki dan berusaha, berupaya dan melakukan sebab-sebab ya untuk mendapatkan rezeki. Adapun masalah yang ditanyakan tadi, ini adalah jelas tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya ya, dan tidak pernah kita dengar dari para salaf dahulu. Jangankan hadis, ucapan-ucapan salaf pun tidak pernah didengar mengatakan bahwa seorang tidak boleh buang sampah melebihi jam 5 sore. Dari mana dasarnya? Dan apa hubungannya dengan rezeki? Subhanallah. Ya. Tapi ibu ini bertanya, alhamdulillah, ini untuk pengetahuan juga bagi kita dan bagi yang lainnya juga, mungkin ada yang pernah mendengar seperti itu, bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan tidak perlu dilakukan. Kapan saja kita akan buang sampah kalau memang sudah banyak sampahnya, perlu dibuang, ya dibuang. Entah pagi, siang, malam, sore, dibuang. Karena hubungannya dengan banyak sedikitnya rezeki, lancar, tidak lancarnya rezeki. Ya, seorang dia berusaha, selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan kembali Ustaz dari pesan WhatsApp dari Ummu Sabila di Sumatera. Ingin bertanya Ustaz tentang puasa di bulan Zulhijjah. Baiknya dilakukan berapa hari Ustaz dan bagaimana teknisnya? Jazakallahu khairan. Sudah saya jelaskan tadi ya, dalam riwayat Imam Nasa'i dari hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Nabi SAW berpuasa pada 9 hari itu. Ya. Meskipun ada ulama yang juga menganjurkan memperbanyak puasa, walaupun tidak sampai 9 hari. Jadi intinya puasa di awal-awal bulan Zulhijjah itu, yaitu ada kelonggaran seorang untuk berpuasa. Artinya boleh dia berpuasa ya semuanya 9 hari, boleh dia memilih Senin atau dan Kamis, boleh dia semaunya dia berpuasa mungkin 2 hari berbuka kemudian puasa lagi. Jadi tidak ada ketentuan ya yang pasti, tapi yang jelas kita dianjurkan berpuasa pada hari-hari itu ya. Anjuran itu lebih ditekankan sebagaimana saya katakan tadi ada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Ya, ini tentang puasa bulan Zulhijjah. Kalau secara umum, ya, sebagian ulama ada yang menganjurkan perbanyak puasa di bulan-bulan haram. Ada sebagian yang mengatakan demikian. Ya, artinya ketika kita berada di bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, sebagian ulama salaf dahulu menganjurkan untuk kita banyak berpuasa pada bulan-bulan tersebut. Itu dari ucapan para salaf. Adapun tentang puasa 9 hari yang saya sebutkan tadi, itu terserah kembali kepada kita. Ya, seorang mungkin dia puasa semuanya atau sebagian dari hari-hari tersebut. Ya, intinya ya, yang lebih ditekankan adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Kemudian ada pertanyaan sebelumnya, apakah puasa sunnah sama dengan puasa wajib di bulan Ramadan? Tentu fadilah puasa Ramadan ya lebih utama karena dia adalah wajib hukumnya dibandingkan dengan puasa sunnah. Ya, jelas demikian. Puasa wajib karena amalan-amalan yang wajib itu lebih utama daripada amalan yang sunnah. Ya, daripada amalan yang sunnah. Tetapi juga amalan yang sunnah pun dianjurkan. Ya, karena dengan mengerjakan amal-amal yang sunnah itu, seorang hamba pun mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ini berbanyak amal-amal yang sunnah, termasuk adalah puasa sunnah, atau sholat-sholat sunnah, ya, atau amalan sunnah yang lainnya. Maka dia akan mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Atau amalan sunnah yang lainnya. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan terlebih dahulu Bapak televisi atau radionya. Iya, sudah siap Pak. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ahmad di Jakarta Timur. Baik, silakan. Afan Ustadz mau nanya, jadi saya pernah dengar kajian atau informasi gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mau, misal mau sesuatu gitu, dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, misalnya kita pengen mobil nih Ustadz, jadi kita salawat ini Allahumma salam sidina Muhammad, itu kira-kira boleh atau purafat atau gimana deh Ustadz ya. Jazakallah khairan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik, tentang salawat. Salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepada beliau. Jadi salawat itu adalah ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita. Termasuk adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah junjungan kita, nabi kita, yang dengan perantaraan beliau Allah memberikan petunjuk pada kita. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bagian dari ibadah. Nah, kalau ibadah itu ya jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal duniawi. Perbanyak sholawat nanti bisa dapat mobil ini, bisa dapat rumah itu, dan seterusnya. Berarti kita itu kurang ikhlas dalam beribadah. Ya. Dan tidak ada contohnya. Seorang itu, ya, para salaf dahulu tidak ada memberi contoh pada kita. Dan berbanyak sholawat mendapatkan satu kenikmatan duniawi. Karena mereka yakin bahwa sholawat adalah ibadah pada Allah Ta'ala. Dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu, di sini pentingnya keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah kita mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita niatkan karena Allah. Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada beliau. Maka kita lakukan salawat itu. Adapun Allah memberikan sesuatu setelah itu urusan Allah. Tapi jangan sampai niat-niat kita dalam ibadah itu untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Ya, Ya memang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang juga ya demikian menjadikan sholawat untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Na'udzubillah. Ya. Kita diperintahkan sholawat untuk kepada Nabi SAW, lakukanlah itu. Lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan ada embel-embel yang lain sesudah itu. Adapun Allah memberikan kepada kita, ya kita bersyukur. Tapi jangan dikaitkan aku mendapat mobil ini karena aku banyak sholawat kepada Nabi SAW. Nah kalau ada orang tidak bersolawat kepada Nabi SAW misalnya, kecuali pada saat-saat tertentu, dan dia diberikan apa yang diinginkan, ya kemudian kita akan berkata apa? Maka seorang kalau ingin meminta sesuatu, dia ingin sesuatu, mohonlah pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala, ya Allah mudahkanlah rezeki aku, supaya aku bisa membeli mobil ini misalnya. Ya, itu demikian. Jadi mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jangan sampai ibadah-ibadah yang bersifat untuk akhirat kita jadikan sebagai tujuan untuk dunia. Tidak. Kita beribadah ini terutama, pertama dan utama adalah untuk bekal kita di akhirat kelak. Makanya kita dilarang beribadah karena dunia. Amal-amal ibadah yang semestinya karena Allah, tapi kemudian dialihkan kepada dunia. Ini tidak dibenarkan. Maka Bapak yang bertanya, bahwa apa yang mungkin Bapak dengar dari ucapan-ucapan manusia seperti itu, kalau kau mau mobil ini perbanyaklah sholawat, semua tidak benar. Ya. Kita diperintahkan untuk bersholawat pada Nabi SAW karena Allah. Kita bersholawat pada beliau karena Allah. Niatkan yang benar karena Allah SWT, bukan karena selain, karena yang lainnya. Dan demikian insya Allah kita mendapatkan dua-duanya. Allah menghendaki Allah berikan dunia dan Allah memberikan akhirat. Ya. Kalaupun Allah menangguhkan pahalanya, ya kita tetap dapat di akhirat insya Allah Ta'ala. Tapi kalau seorang beribadah, tujuannya dunia, maka dia tidak mendapatkan kecuali dunia. Akhiratnya tidak dapat. Karena memang ibadahnya untuk dunia. Na'udzubillah. Ya. Dan ini yang dilarang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Intinya bahwa semua amalan-amalan ibadah kita, termasuk ucapan salawat kepada Nabi SAW, hendaknya kita niatkan karena Allah dan ini untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak. Bukan untuk hal-hal yang duniawi. Yang duniawi itu Allah sudah tentukan. Kita berdoa minta pada Allah apa yang kita inginkan, minta pada Allah dan mohon padanya, ya Allah Maha Pemberi dan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini dari pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah di Raja Galuh Ustaz. Ingin bertanya, Ustaz, saya dahulu mengidam sehingga tidak kuat berpuasa dan selama 1 bulan tidak berpuasa. Sekarang sudah 5 tahun Ustaz belum sanggup untuk membayar puasa tersebut dikarenakan kondisi yang sakit-sakitan. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, jika yang ditanyakan tadi itu betul-betul sesuai realita, yaitu beliau ingin menggantikan puasa, mengkobok puasanya, tapi selalu sakit dan memang tidak mungkin untuk berpuasa, maka Anda membayar fidyah. Ya, insyaallah dalam kondisi ini dan seperti ini Anda boleh membayar fidyah, yaitu dengan membayar yaitu untuk 30 hari, ya. Untuk 30 hari dalam bentuk beras berikan kepada orang fuqara masakin. Ya. Ini tentang apa yang Anda lakukan, yaitu membayar fidyah. Anda bisa melihat dalam kitab atau buku atau bertanya tentang berapa jumlah fidyah itu. Karena fidyah itu sebagian ulama mengatakan 1 hari itu 625 gram beras 1 mud. Ya, itu memberi makan pada untuk 1 orang setiap hari. Sebagian ada yang mengatakan 675 gram beras. Ya. Jadi 3 kilo dibagi 4, 750 gram. Berarti 3/4 kilogram satu hari. Ya. Tinggal Anda kalikan dengan 30, kemudian berikan kepada yang berhak, orang fuqara, orang miskin berikan. Dan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Karena ini sudah berjalan selama 5 tahun yang lalu. Ya. Hutang Anda ini sudah banyak, apa sudah lama belum dibayar. Maka segera Anda bayar dengan membayar fidyah untuk 30 hari. Ya. Jadi 3/4 kilogram beras dikali 30. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah selalu memberikan pada kita taufiknya, hidayah dan inayahnya. Kalau kita ditinggalkan oleh Allah Ta'ala walaupun satu kedipan mata, maka kita akan binasa. Maka itu salah satu doa, salah satu zikir pagi petang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu aku mohon pertolongan pada engkau. Ya. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Dan janganlah ya Allah engkau biarkan aku bersandar pada diriku walaupun hanya satu kedipan mata. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita dan memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Aku qulu hadza wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kesalahan kekeliruan, saya rujuk dari setiap kesalahan dan kekeliruan dan mohon maaf. Aku qulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum.